abad tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purubaya berhasil meninggalkan Pulau Karang yang nyaris akan meletus dan meninggalkan laki-laki penghuni Pulau Karang itu di dalam gua bawah tanah. Sementara itu Kolubeng yang berhasil diselamatkan Raden Purubaya dan Cempaka mengalami luka parah akibat pukulan laki-laki aneh penghuni Pulau Karang. Dan di atas kapal layar lingkaran api itu, Kolubeng dikejutkan oleh kenyataan yang didengarnya dari Raden Purubaya dan Cempaka bahwa mereka sedikitpun tidak mengambil biji-bijian emas yang banyak berserakan di pulau tersebut. Untuk apakah kita mengadu nyawa? Mempertaruhkan nyawa kita yang sangat berharga ini hanya karena emas? Untuk apa mempertaruhkan nyawa? Apakah kau tidak mengetahui betapa berartinya emas-emas itu, guru, yang dapat menjamin hidup kita sepanjang masa? Menaikkan harkat dan martabat kita dari manusia hina dina menjadi manusia terhormat yang disegani, guru, dipuja-puji. Kelak, jika kita semua selamat tiba di tanah Pasundan, aku akan memberikan sedikit bekal untuk hidupmu agar dapat hidup layak dan terhormat. Kau akan memberikan aku bekal, guru? Bekal apa yang akan kau berikan tanpa emas-emas itu? Uang dan sepetak tanah? Paman Lubeng, ketahuilah. Adik Purubaya di tanah Pasundan adalah seorang raja yang membawahi 5 kerajaan. Jika kau membutuhkannya, walaupun tidak sebanyak yang ada di pulau itu, aku akan dapat memberikan bekal padamu. Apa yang kau rasakan, Paman? Berhentilah untuk bicara. Beristirahat saja. Apakah aku tidak salah dengar, guru? Engkau seorang raja. Melihat keadaan Kolubeng yang diambang ajar, Raden Purubaya tidak lagi dapat berdusta. Sambil mengurut jalan darah di sekitar dada Kolubeng, Raden Purubaya menganggukkan kepalanya sambil menjawab membenarkan kata-kata Cempaka. Benar, Paman Lubeng. Karang Sedana di tanah Pasundan adalah kerajaanku. Betapa puasnya hidupku ini. Mati pun aku rela telah mendapat kehormatan bersahabat dengan seorang raja seperti kau, Tuhan Kubur. Aku, Kolubeng, manusia hina, pajak liar yang kotor, mendapat kehormatan yang tiada tara. Paman, beristirahatlah. Terlalu banyak bicara dan tertawa akan membuat luka paman menjadi semakin parah. Oh, keluar cepat. Oh, dan coba kuasai kemudi sebelum perahu layar ini dihempas gelombang besar. Oh, tinggalkan aku di sini. Ayo, mari kita lihat keluar, Kak. Lihat itu, adik Purbaya. Api berkobar menyala di atas pulau karang itu. Kuasai kemudi. Aku akan menurunkan layar kapal ini. Gelombang ini mengayun kapal kita karena batu-batu besar yang jatuh di sekitar kita. Dan lagi getaran dari dalam perut pulau itu sangat luar biasa akibatnya bagi air laut ini. Gelombang laut yang diakibatkan oleh getaran perut gunung berapi yang terdapat di pulau karang itu melempar kapal layar yang berbendera lingkaran api itu, melesat dan menjauhi daerah maut itu. Dan beberapa saat kemudian, gelombang laut pun mulai berkurang. Raden Purbaya yang memegang kemudi mulai dapat menguasai dengan baik. Agaknya kita lepas dari daerah yang sangat berbahaya, Kacimbaka. Lihatlah itu, adik Purbaya. Pulau karang itu sudah tidak terlihat lagi. Apakah kita telah jauh meninggalkannya? Atau... tenggelam. Aku kira pulau itu hilang tenggelam ke dasar samudra. Itu, lihatlah sisa-sisa asap masih dapat kita lihat di atas samudra yang maha luas itu. Oh, Paman Lubeng, lihat keadaannya. Paman, Paman Lubeng. Bagaimana, adik Purbaya? Paman Lubeng sudah tiada. Kita kini hanya berdua saja di atas samudra yang maha luas ini. Apa yang akan kita perbuat sekarang dengan Paman Lubeng? Seperti yang diinginkannya. Mati terkubur di dasar laut. Ya, kita akan melakukannya. Tolong, carilah sesuatu untuk memberatkan tubuhnya dan sedikit tali. Iya. Aku akan melemparkan tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam bilik kapal. Aku tidak sanggup melihat air laut yang memerah akibat tubuhnya dilahap hewan-hewan buas lautan. Iya. Ini adalah kehendaknya. Dan memang beginilah aturan permainan para pelaut. Segera setelah memberikan penghormatannya yang terakhir pada tubuh Kolubeng yang telah membeku, Raden Purbaya kemudian menjatuhkan tubuh Paman Lubeng ke dalam air. Apa yang terjadi dengan dirimu, Kak? Entahlah. Aku merasa... rasanya tubuhku berputar. Tubuhku rasa melayang-layang. Sebaiknya kau masuk lagi ke dalam, Kak. Kau mabuk laut. Ayo. Beristirahatlah di sini. Kak, Kak Cempaka. Kak, Kak Cempaka tidak sadarkan diri. Yang aku. Mengapa Kak Cempaka tidak juga sadarkan diri? Napasnya masih tetap kurasakan. Mungkin keadaan seperti ini terjadi dari pusat kesadarannya. Biarlah aku tunggu beberapa saat saja di sini. Perapian. Sebaiknya aku pindahkan tubuh Kak Cempaka ke dekat perapian sana, agar ia sedikit hangat. Dewa tak aku, entah apa yang akan terjadi jika aku harus sendirian berada di kapal ini, tanpa seorang pun yang menemani. Wahai kekuatan suci, tolonglah, jangan biarkan Kak Cempaka mendapat celaka. Kak Cempaka sadar kembali. Kak Cempaka. Engkau adik Purbaya? Di mana aku sekarang berada? Kita berada dalam pelayaran kembali ke Tanah Pasundan, Kak. Bagaimanakah keadaanmu sekarang ini? Kepalaku rasanya pening sekali. Dan tubuhku rasanya ringan, tidak bertenaga. Kau mabuk laut, Kak. Beristirahatlah. Pejamkanlah matamu. Dan Kak, jika kau bangun nanti, kau akan kembali segar. Tidurkah Kak Cempaka? Atau ia tidak sadarkan diri lagi? Nafasnya mengalir dengan teratur. Agaknya Kak Cempaka tengah pulas tertidur. Ya, biarlah. Aku akan menjaganya hingga ia sadar kembali. Raden Purbaya duduk bersandar di sudut kamar. Pikirannya menerawang jauh mengingat masa lalu. Masa-masa pengabdian dari Cempaka. Masa-masa pelarian dari Karang Sedana. Masa di mana penderitaan menyelimuti dirinya. Dan gadis manis yang kini terbaring di hadapannya. Mengurus dan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga diri dan keselamatannya. Dewa Tak Agung, aku tidak tahu lagi sejauh mana aku mencintai dirinya. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku mencintainya dengan segenap hatiku, dengan seluruh jiwaku, seluruh ragaku. Cintaku tidak akan pernah habis, walaupun raga ini memisahkan diri dari nyawa. Kak Cempaka, Kak, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Dipandanginya pula leher yang cincang, tubuhnya, bahkan seluruh bagian tubuhnya. Setelah beberapa saat bersimpuh di samping balai, di mana tubuh Cempaka terbujur, Raden Purbaya bangkit dan kemudian duduk di pinggir balai-balai kecil itu. Tangannya meraba wajah gadis yang tengah tidak sadarkan diri, dan tanpa dapat menahan diri lagi, Raden Purbaya menciumi wajah gadis yang kerap menjadi buah mimpinya. Akan tetapi, apa yang kau lakukan, adik Purbaya? Apa yang telah kau perbuat dengan diriku? Maafkan aku, Kak. Maafkan. Aku tidak dapat mengendalikan diriku lagi. Aku telah berlaku gila memandangi tubuh dan wajahmu. Aku bersalah padamu, Kak. Tidak sepantasnya aku berbuat seperti itu. Aku bersalah padamu. Aku bersalah padamu, Kak. Tidak seharusnya aku bersikap kasar padanya. Ada orang yang sangat kukasihi. Ada orang yang sangat kuhormati. Kujunjung tinggi segala kata-katanya. Aku telah menyakiti hatinya. Adik Purbaya agaknya menjadi terpukul karena sikapku tadi. Oh, tidak bersalah padaku, adik Purbaya. Kau tidak bersalah. Aku bersalah padamu. Aku bersalah. Tidak. Kau tidak bersalah, adik Purbaya. Kau tidak bersalah. Kau adalah pemuda pujaanku. Kau adalah tambatan hidupku. Jangan katakan kau bersalah. Kau adalah kekasihku, pujaanku. Menyaksikan keadaan Raden Purbaya yang bagaikan kehilangan ingatan akibat sikapnya tadi, Cempaka menjerit dan kemudian memeluk serta menciumi wajah dan bahkan seluruh tubuh Raden Purbaya. Raden Purbaya yang diguncang-guncang tubuhnya serta dihujani ciuman oleh Cempaka menjadi tersadar dari lamunannya yang dalam, dari guncangan batinnya. Pemuda gagah perkasa dari Karang Sedana itu kemudian membalas pelukan itu dengan mesranya. Tetapi beberapa saat kemudian, tubuh mereka bergetar hebat dan perlahan-lahan cahaya kuning membias di sekitar tubuh kedua remaja yang masih erat berpelukan. Ya, cahaya itu semakin lama menjadi semakin terang gemilau. Tiba-tiba cahaya itu lepas dari tubuh kedua remaja dan kemudian menjelma menjadi dua sosok tubuh, pria agung dan wanita agung. Tanah Pasundan sudah kian tidak terkendali. Ini adalah akibat dari permainan asmara kalian. Kalian harus segera bersatu. Kekuatanku akan dapat lahir dalam diri kalian secara utuh jika kalian telah bersatu. Ampun, Hyang Agung. Saya menyadari bahwa semua yang terjadi ini semata-mata adalah kesalahan saya, bukan kesalahan adik Purbaya. Salah yang bersalah. Apapun yang terjadi di tanah Pasundan, bukan kesalahannya. Saya adalah seorang raja dari tanah Pasundan. Saya bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman di tanah itu. Tetapi jika sampai terjadi kekacauan dan angkara, itu adalah tanggung jawab saya yang tidak ada hubungannya dengan Kak Cempaka. Aku yang telah membuat engkau pergi meninggalkan tanah Pasundan. Aku yang bersalah, wahai Yang Agung. Kalian dapat menanggung bersama-sama akibat yang telah terjadi di tanah Pasundan. Satu hal yang saat ini dapat aku bantu ialah memberikan engkau petunjuk untuk dapat segera kembali ke tanah Pasundan. Oh, bisakah itu terjadi? Kuasailah Aji Halimunan yang terdapat pada warangka kujang pusaka kalian. Dengan aji tersebut, kalian akan dapat tiba ke tanah Pasundan dalam sekejap saja. Hanya itu yang dapat kami berikan pada kalian. Nah, selamat tinggal. Tanah Pasundan menunggu kedatangan kalian. Kita dapat tiba dengan segera di tanah Pasundan. Ayolah, kita coba pelajari aji kesaktian itu. Mari, kemarikan tanganmu. Marilah. Seperti waktu-waktu yang lalu, setelah beberapa saat saling genggam, tubuh mereka bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian cahaya kembali membias di tubuhnya. Dan cahaya dari seluruh tubuhnya perlahan-lahan terpusat pada tangan lain dari Raden Purbaya dan Cempaka yang tidak saling genggam. Dan akhirnya, dapat kita lakukan, adik Purbaya. Aji Banyu Agung yang terdiri dari 7 jurus belum juga dapat kita kuasai. kini kita akan melanjutkan dengan Aji Halimunan yang menurut Sang Hyang Wisnu merupakan aji dan sikap kedewataan. Kita akan coba mempelajarinya, Kak. Oh, ini, kau lihatlah. Beberapa guratan ini merupakan bagian tubuh manusia. Dan ini ada kalimat pendek. Sirna raga datang raga, sirna jiwa datang jiwa, yang agung maha kuasa. Oh, apalagi ini maknanya? Dapatkah kau memecahkan maksud dari kata-kata ini, adik purbaya? Entahlah, Kak. Tapi biarlah kita coba memikirkannya. Kemudian Raden Purbaya menatap kembali dalam-dalam kalimat demi kalimat itu, dan kemudian ia bersila dengan sikap yang sempurna. Sementara itu kujang pusaka masih tetap dalam genggamannya. Demikian pula dengan cempaka, memusatkan segala daya pikirannya untuk dapat memecahkan makna kalimat yang terdapat dalam warangka kujang pusaka dalam tangannya. Kapal layar dengan bendera lingkaran api masih saja melaju, tetapi tidak dengan arah yang pasti. Langit di atas samudra mulai menjadi gelap. Tetapi Raden Purbaya dan Cempaka terus saja memusatkan pikirannya pada kalimat-kalimat yang diduganya merupakan kunci dari ajian Halimunan. Pasangan remaja dari Karang Sedana itu terus terpaku dalam pemusatan pikirannya hingga pagi menjelang. Tetapi tanpa mereka sadari, perahu yang tidak terkendali itu melaju ke arah wilayah Badai Maut yang sangat ditakuti oleh para pelaut. Oh, apa yang terjadi ini? Badai kembali datang. Cepat, turunkan layar. Aku teringat sesuatu. Jangan lepaskan tiga pusaka di tanganku dulu. Kita terkecoh oleh kalimat-kalimat itu. Kita belum meneliti lebih jauh guratan-guratan gambar pada warangka ini. Perahu ini akan tenggelam jika tidak segera kita kuasai, Kacim Baka. Ya, tetapi aku dapat memecahkannya, adik Purbaya. Kita dapat melakukannya. Marilah kita mencobanya. Lihatlah ini. Lihat, titik-titik pada guratan yang berbentuk tubuh manusia menerangkan tentang titik-titik kematian. Lihat, bukankah demikian? Iya, lalu apa maksudmu? Aku telah menghubungkan guratan ini dengan kalimat di sampingnya. Sirna raga datang raga, sirna jiwa datang jiwa, yang agung maha kuasa. Jadi apa maksudmu, Kak? Aku masih juga belum mengerti. Cobalah pusatkan pikiranmu pada Yang Maha Agung. Dan kemudian, dengan kekuatan tenaga saktimu, tutup jalan darah yang tertera dalam titik-titik ini. Gila! Apakah kau benar-benar sudah gila, Kak? Nyawa kita akan segera putus. Kita akan mati jika melakukan hal itu. Aku mengerti, adik Purbaya. Satu jalan darah yang ada di gambar ini, kita tutup dengan hawa sakti kita. Cukup untuk membuat nyawa kita melayang. Tetapi di sini 5 jalan darah kematian sekaligus harus kita tutup. Pasrahkanlah semuanya pada Hyang Widi dan cobalah, kita akan berhasil. Awas, berpegang erat-erat pada tiang besar itu, Kacimbaka. Bilik ini sebentar lagi hancur dan kita akan terlempar ke dasar samudra. Lihat itu, air sudah mulai masuk deras ke atas kapal ini. Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus mencobanya, adik Purbaya. Kita akan pasrahkan segalanya pada Hyang Agung dan mohon agar kita tiba di tanah Pasundan, di Keraton Karangsedana. Baiklah, kita akan mencobanya. Ingat, 5 jalan darah kematian tutup sekaligus. Baiklah, mari kita lakukan bersama-sama. Jiwa datang jiwa, yang agung yang maha kuasa. Apaka dan Purbaya mempergunakan saat-saat yang sempit yang mereka miliki untuk mencoba Aji Halimunan. Belum lagi selesai pemusatan pikiran mereka, tubuh mereka bersama-sama dengan kapal layar bajak laut lingkaran api tenggelam ke dasar samudra. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka. Dan sekarang, marilah kita kembali mengikuti kisah di Keraton Karang Sedana. Kanda Raka, ada apa Kanda? Kenapa Kanda kelihatan begitu cemas? Setan belang. Kita telah bekerja sama dengan ular beludak yang licik. Memangnya ada apa dengan pertemuan Kanda hari ini? Apakah ada sesuatu yang kurang menyenangkan? Iya. Resi Amista telah menambah kekuatan orang-orangnya di Karang Sedana ini. Dan mereka tidak saja Resi Amista. Lainnya, para pembantunya juga bersikap melewati batas bicara denganku. Mereka tidak menghargai lagi aku sebagai penguasa Karang Sedana, sebagai junjungannya. Masakan Resi Amista membiarkannya? Aku akan menanyakan kepada beliau. Jika tidak, tidak ada salahnya kita mengambil tindakan dengan kekuatan yang ada pada mereka yang membakar. Mengambil tindakan? Apa maksud tindakan? Ya, menangkap mereka dan memberikan hukuman yang pantas. Hukuman? Menangkap? Siapa yang akan menangkapnya? Siapa yang berani, Dinda? Kenapa Kanda jadi bersikap demikian pengecutnya? Kita akan memerintahkan orang-orang kita, panglima dan perwira kita, untuk menangkapnya. Tidak ada satupun dari para panglima kita ataupun perwira kita di Karang Sedana ini yang berani melakukannya. Mereka telah mengenal siapa Resi Amista. Dan lagi, para tokoh-tokoh mereka yang ditempatkan di sini memiliki kepandaian yang tinggi. Dan satu hal lagi yang perlu kau ketahui, Dinda. Bahwa Resi Amista kini telah menguasai 5 kerajaan lain di sekitar Karang Sedana. Kerajaan yang semula mengabdi pada Karang Sedana. Dan lagi, saat ini Resi Amista sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Walaupun belum berani menyerang Galuh yang berada di bawah pemerintahan keluarga dari Prabu Sanjaya, tapi Resi Amista sudah tidak ragu-ragu lagi menyatakan dirinya sebagai penguasa dari Syarikat 5 negara. Siapa? Aku, Kilegawa, ingin bertemu dengan Tuan Raka Parumpang. Iya, sebentar. Nah, inilah dia salah satu dari pembangkang-pembangkang itu, Dinda. Mari kita lihat apa mau mereka. Tuan Raka, kami datang membawa pesan dari Tuan Resi Amista. Ia meminta agar tuanku segera mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan pada seluruh anggota pengemis tongkat merah. Menangkap seluruh anggota pengemis tongkat merah yang ada di Kota Raja? Iya, perintah itu tidak terbatas hanya di Kota Raja, tetapi juga di Karang Sedana ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa Resi Amista mengambil tindakan seperti itu? Saya tidak tahu. Tetapi saya kira Tuan Raka Parumpang juga tidak perlu tahu. Jalankan saja perintah ini. Bersikaplah sedikit sopan, Kilegawa. Aku Raka Parumpang adalah penguasa di Karang Sedana ini. Kau adalah bawahanku yang harus patuh pada semua perintahku. Perintah ini bukan lagi main-main. Cepat laksanakan. Tuan tidak usah merasa tersinggung jika masih ingin tetap berkuasa di Karang Sedana ini. Kurang ajar kau, Legawa. Aku akan menanyakan sendiri hal ini pada Resi Amista. Eh, tunggu. Mau apa kau mencari Resi Amista? Saat ini beliau tengah beristirahat di dalam kamarnya. Engkau tidak boleh mengusiknya. Laksanakan saja perintahnya. Raka Parumpang membanting kaki dengan geramnya. Di sudut taman, seorang perwira dan beberapa prajurit yang melihat kejadian tersebut tak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menunduk dan kemudian berlalu dari tempat tersebut. Sementara itu, Ratih Pudakwangi menggamit Raka Parumpang untuk segera masuk ke dalam kamarnya kembali. Tidak jauh dari sebuah desa, di pinggiran hutan kecil, terlihat dua sosok tubuh yang tergolek di rerumputan tidak sadarkan diri. Angin yang sejuk semilir menerpa dua tubuh itu. Dan beberapa saat kemudian, terlihat salah satu dari mereka bergerak-gerak. Dewa Batara, kita berhasil, adik Purbaya. Oh, ini adalah tanah Pasundan. Oh, aku mengenal alamnya serta semilir anginnya. Oh, kita berhasil. Segala puji aku ucapkan padamu, wahai yang agung junjunganku. Oh, di manakah sekarang kita ini? Apakah ini adalah wilayah Karang Sedana? Ya, hamba kira demikian, tuanku. Bukankah saat menerapkan Aji Halimunan, kita memintanya demikian? Oh, tapi, kenapa kita tiba di sini dalam keadaan tidak sadarkan diri? Lihatlah itu. Beberapa orang sedang terlibat pertikaian. Mereka menuju ke arah kita. Mari kita tunggu saja di semak sana. Oh, anggota tongkat merah. Hey, lihat itu adik Purbaya. Para prajurit yang mengejarnya adalah prajurit Karang Sedana. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Kita akan menyelidikinya. Kakak, kesini. Kita sembunyi di semak itu. Setan. Awas. Awas kalian nanti. Kami akan mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendam ini. Sebenarnya, apa yang terjadi, kakak? Mengapa tiba-tiba saja para prajurit Karang Sedana menggebrak kelompok kita? Entahlah, aku tidak tahu. Kita akan mendapat keterangan nanti dari pimpinan cabang kita. Ayolah, ya. Mari kita tinggalkan tempat ini sebelum mereka kembali lagi mencari kita. Paman berdua, Bisakah kami berbicara? Siapa engkau? Adi Batang, ya. Bukankah itu tuanku Purbaya? Iya, benarkah? Benar. Sepertinya memang beliau bersama dengan Tuan Putri Cempaka, ya. Bisakah Paman datang kemari? Di balik semak ini jauh lebih aman. Banyak hal yang saya ingin bicarakan. Apakah kami berdua saat ini tengah berhadapan dengan Prabu Purbaya, penguasa Karangsedana pada saat yang lalu? Apa kata Paman? Penguasa Karangsedana pada saat yang lalu? Memangnya apa yang terjadi dengan Keraton Karangsedana? Prabu Purbaya junjunganku masih tetap penguasa Karangsedana. Aku memang telah menyerahkan kekuasaan pada Paman Raka Parumpang untuk memerintah selama aku tidak berada di Tanah Pasundan. Laka tuanku, ketiwasan. Karangsedana sudah luluh tuanku. Karangsedana sebagaimana yang tuanku tinggalkan dahulu sudah tidak ada lagi. Yang ada kini adalah tirani Angkara Murka. Seberapa jauhkah kekuatan Resi Amista saat ini sehingga Paman Raka Parumpang tidak berani menghadapinya? Saya tidak mengerti apa yang sesungguhnya telah terjadi di dalam istana Karangsedana. Tetapi yang jelas, Tuanku Raka Parumpang sedikitpun tidak berani mengambil tindakan. Pajak yang dibebankan pada rakyat Karangsedana naik menjadi 3 kali lipat dari biasanya. Dan bahkan menurut pimpinan pusat Tongkat Merah, Aki Parang Pungkur, pajak yang menjilat seperti itu adalah atas anjuran dari Tuanku Purbaya. Aki Parang Pungkur berkata begitu? Pimpinan kami mendapat keterangan itu langsung dari Tuan Raka Purumpang sendiri beberapa waktu yang lalu. Kita langsung saja datang ke keraton sekarang. Tidak, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mengetahui dulu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan keraton Karangsedana. Apa yang akan kita lakukan sekarang, tuanku? Kita akan mencoba mencari kakek Parang Pungkur. Dapatkah Paman menunjukkan bagaimana caranya kami dapat bertemu? Aki Parang Pungkur saat ini berada di sekitar wilayah Galuh, tengah berusaha mengumpulkan tenaga untuk menghadang kekuatan Resi Amista. Dan besok di Kota Raja akan ada pertemuan para pendekar. Di Kota Raja? Kota Raja Karangsedana maksud Paman? Benar tuanku. Mereka akan berkumpul di Kuil Siwa Agung di sebelah barat Kota Raja. Mereka datang kembali, Kakang. Tenang sajalah di sini. Mereka tidak akan melihat kehadiran kalian di sini. Sebagian dari kalian boleh kembali. Dan 6 orang membantuku terus mencari. Tuan Raka mengharapkan setidak-tidaknya 20 anggota Tongkat Merah dapat kita tangkap hari ini. 2 orang buruan kita tadi harus kita dapatkan hari ini juga. Menyebar! 2 buruan kita masih tidak jauh dari tempat ini. Di luar daerah ini sudah terkepung dengan para prajurit. Jika mereka memang ke sana, keduanya sudah dapat diringkus oleh kelompok prajurit lainnya. Menyebarlah kalian! Kimandaraka. Ya, Kimandaraka. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menemuinya. Aku kira, jangan tuanku. Kita akan mengejutkannya. Dan jika sampai berita tentang kehadiran kita diketahui oleh Resi Amista, tentu urusannya akan menjadi runyam. Resi itu akan mempersiapkan diri lebih jauh lagi. Ya, kau benar, Kak Cempaka. Selama ini, Resi Amista tidak berani mengganggu kita secara langsung. Itu karena ia merasa gentar dengan kekuatan suci yang bersemayam dalam tubuh kita. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan pergi meninggalkan tempat ini. paman berdua. Iya. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Kalian jagalah diri baik-baik. Tuan akan meninggalkan kami berdua di tempat ini. Bukankah Tuan dapat membantu menyelamatkan saya dengan mengusir mereka, Tuan? Tolonglah kami, Tuanku Purbaya. Tolonglah. Kami tidak akan menjumpai mereka untuk saat ini. Tetapi, kami akan berusaha untuk menolong kalian. Pergunakanlah kesempatan saat mana mereka menjauhi tempat ini. Awas, mereka sudah mulai mendekati tempat ini. Kita akan mencobanya kembali, adik Purbaya. Mereka sudah semakin dekat. Sekaranglah saatnya. Mari. Segera saja, prajurit-prajurit Garam Sedana di bawah pimpinan Ki Mandaraka meluruh cepat mengejar dua sosok bayangan yang berlari ke arah semak-semak yang tidak jauh dari tempat mereka dan kemudian bersembunyi tidak bergerak lagi. Sementara itu 6 orang prajurit Garam Sedana sudah tiba di tempat tersebut. Ada dua orang bersembunyi di gerumbul semak itu. Aku kira pasti setidak-tidaknya telingaku dari jarak dua tombak seperti ini dapat mendengar napasnya ataupun geraknya yang gelisah itu. Ah, setan! Apakah tadi aku melihat dua bayangan setan, ha? Ya! Takut, gelisah, dan penasaran, berteriak keras sambil melempar tombaknya ke arah gerumbul semak yang tidak terlalu luas. Tidak ada gerakan apapun. Apakah mereka sudah lari? Tapi bagaimana itu mungkin? Gerumbul semak ini terputus oleh tanah rumput sesuatu yang cukup lapar. Ah, kita tebak saja gerumbul ini kakak Mandraka. Dua iblis itu sudah lenyap menghilang. Tidak ada sesuatu pun di dalam gerumbul semak itu. Bagaimana mungkin? Saya lihat dia masuk kemari. Tidak bisa lagi. Ayo. Ki Mandaraka membiarkan saja anak orang prajuritnya yang mulai menjadi tidak sabaran itu, menerjang semak belukar, membacok sana sini. Sementara itu beberapa ratus tombak dari tempat tersebut. Kita berhasil, adik Purbaya. Kita telah terpisah jauh dari para prajurit yang mengejar dua pengemis tadi. Aji Halimunah benar-benar merupakan sikap kedewataan. seperti yang dikatakan kekuatan agung itu. Aku benar-benar berterima kasih atas limpahan ajian tiada tara ini. Hei, itu ada dua orang berkuda menuju kemari. Mereka sudah melihat kita. Biarlah, kita tunggu saja. Kukira dia tidak akan mengenali kita dengan pakaian seperti ini. Dan lagi, mereka bukanlah prajurit Karang Sedana. Siapakah kalian berdua ini? Rupanya kalian adalah dua orang pribumi. Mengapa kalian mengenakan pakaian seperti itu? Kami adalah dua orang pembantu dari saudagar Cina dari kota Palasari di Galuh. Adapakah tuan datang pada kami? Kami datang dari tempat yang jauh. Dari dataran tinggi Parahyangan. Kami datang hendak berjumpa dengan penguasa Karang Sedana yang telah mengundang kami. Dapatkah engkau menunjukkan jalan ke istana Karang Sedana? Kota Raja terletak di sebelah barat sana. Tuan berdua sudah menuju ke arah yang tepat. Tuan akan tiba di Kota Raja setelah melalui dua buah desa. Oh, terima kasih anak muda. Engkau harus berhati-hati menjaga kekasihmu yang cantik itu. Keadaan di sekitar tempat ini kulihat tidak begitu aman. Terima kasih tuan. Kami akan perhatikan nasihat tuan. Oh, mari kakak, kita lanjutkan perjalanan kita. Penguasa Karang Sedana. Oh, siapakah yang tengah dicarinya? Paman Raka Parumpang ataukah Resi Amista? Entahlah. Kita akan dapat mengetahuinya segera. Sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mencari Aki Parang Pungkur berkeliling? Mencari Kakek Mamang Kuraya? Ataukah kita ke Padepokan Gua Larang mencari berita tentang situasi di Karang Sedana? Kukira ada baiknya kita menunggu besok saja. Kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk mencoba memecahkan Aji Banyu Agung yang hingga saat ini belum juga dapat kita kuasai. Ya, mungkin nanti pada saatnya, entah itu besok atau lusa, kita memerlukannya. Sebaiknya, sekarang kita mencari tempat yang sunyi. Di tegalan sana. Iya, baiklah. Kira-kira, maksud dari kata-kata itu, 7 ada pada 3, 6 ada pada 2, 5 ada pada 1. Bagaimana, Kak? Entahlah. Hup! Hup! Hup! Hiya! Hup! Jurus ke 1! Hup! Hup! Hiya! Hup! Hup! Jurus ke 2! Hup! Hup! Hiya! Hiya! Hup! Hup! Hiya! Jurus ke 3! Jurus-jurusnya, yang walaupun cukup baik, tapi tidak terlalu luar biasa, tidak bisa diandalkan. Coba kau teruskan lagi gerakanmu. Teruskan jurus berikutnya. Baiklah. Hup, hei, hup, hiya, kanan, hup, hiya, kelima, hup, hei, hup, hiya, hup, hiya. Jurus ke-6, hup, hiya, hup, hiya, hup, hei, hiya. Jurus ke-7. Bagaimana? Ada yang dapat engkau temukan, adik Purbaya? Sepertinya ada sesuatu dalam jurus-jurus itu yang luar biasa. Tapi entahlah, ada yang mengintai kita. Iya. Kisanak, untuk apa kalian bersembunyi menonton kami berlatih? Keluarlah, jangan merunduk di balik batu seperti seekor kadal busuk. Ternyata mata kakangku dan yang belum tidak salah. Kalian adalah dua orang remaja yang tidak dapat dipandang enteng. Kalian sangat menarik perhatian kakangku. Karena itu kakangku dan yang berem menunda urusan kami dengan penguasa Karang Sedana. Siapakah sebenarnya kalian? Bukankah sudah kami jelaskan tadi bahwa kami adalah dua pembantu seorang saudagar Cina dari Palasari di Galuh? Janganlah main-main dengan kami anak muda. Aku ini adalah Danyang Keling. Kami berdua di dataran tinggi Parahyangan dikenal sebagai dua bersaudara yang sangat disegani. Siapakah kalian ini sesungguhnya? Baiklah. Sebelum kami menjawab pertanyaan kalian, aku minta kalian menjawab dahulu pertanyaanku. Untuk apakah kalian bertemu dengan penguasa Karang Sedana? Kalian benar-benar anak muda yang bernyali harimau. Adik dan yang keling, cobalah gebrak anak itu. Aku ingin tahu sampai di mana kemampuannya. Aku memang sudah tidak sabaran ketika mengintip dan melihat gerakan anak darah itu yang cukup lincah. Agaknya telah salah alamat memberikan nasihat pada kalian untuk berhati-hati. Ah, sekarang jagalah serangan pertamaku ini. Awas, ada Cempaka. Jangan mencari perkara. Apa maksudnya kekasihmu berkata begitu? Apakah maksudnya agar engkau tidak meneruskan perlawanan ini? Kau salah, Paman. Maksudnya adalah agar aku jangan membuatmu cedera. Kau telah berhasil menghindarkan dua gebrakan. Sekarang jagalah seranganku. Kau hebat sekali, Nona Muda. Kau hebat. Kau semakin merangsang aku untuk lebih jauh mengeluarkan aji-aji andalanku. Jangan terlalu banyak bicara, Keli. Aku khawatir kau justru tidak akan mampu mengalahkannya. Akang terlalu menghinaku. Kau cobalah. Aku melihat gerak dari gadis itu jauh lebih cepat darimu. Dan tenaganya pun jauh lebih mantap darimu. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu, kakak, bahwa aku dapat membuatnya jatuh dan merangkak di bawah kakiku hanya dalam waktu tidak lebih dari 20 jurus. Maafkan aku, Nona, jika kau harus kukalahkan dengan luka yang cukup parah. Aku sudah terlanjur terikat oleh keharusan untuk mengalahkanmu. Maaf, Tuan Dan Yang Keli. Jika aku yang akan menyelesaikan pertarungan ini dalam 20 jurus. Dan Yang Keli terlempar dan kemudian jatuh di tanah bebatuan. Sementara itu Danyang Berem saudaranya memperhatikan adiknya yang tengah berusaha bangkit dengan susah payah. Maafkan aku, Tuan Danyang Keling, jika pukulanku terlalu keras. Aku melakukan itu semata-mata karena ingin pertarungan ini tidak lebih dari 20 jurus. Kau kira engkau sudah dapat mengalahkan aku, Nona Muda? Aku masih memiliki satu jurus pamungkas. Mundurlah kau, Danyang Keling. Jangan memaksakan dirimu untuk mengadu nyawa dengannya. Biarlah aku yang akan memberikan hajaran padanya. Tuan Danyang Berem, sebaiknya kita sudahi saja pertarungan yang tidak ada artinya ini. Mana bisa, segalanya sudah terlanjur. Kami datang ke Karang Sedana, meninggalkan pertapaan kami semata-mata adalah untuk mengatasi kemelut yang terjadi di Karang Sedana. Dan sekarang, jika sampai dengan dua orang muda saja kami tidak dapat menunjukkan kekuatan kami, bagaimana kami akan ada muka untuk menghadap penguasa Karang Sedana dan menyatakan janji untuk mengatasi kemelut di tanah ini? Kemelut? Apakah di sini tengah terjadi kemelut? Pergolakan? Aku tidak tahu. Tetapi penguasa Karang Sedana mengundang kami dan meminta bantuan kami. Tapi apakah Tuan mengetahui siapakah penguasa Karang Sedana yang mengundang Tuan? Kenapa jadi banyak bicara dengan mereka, Kakang Danyang Berem? Jika Kakang memang dapat membalaskan kekalahanku dengannya tanpa jurus pamungkas, buktikanlah. Baiklah, kau akan segera melihatnya. Maaf, anak muda. Aku akan membalaskan dulu sakit hatiku. Baru jika ada yang ingin kau bicarakan, dapat kau bicarakan. Aku sebenarnya sudah mulai tertarik dengan kalian. Jagalah aji lingkaran angin maut ini. Dan Yang Berem mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan kemudian segunung angin yang kuat berputar-putar di sekitar tubuhnya. Lingkaran angin maut yang kali ini digelarkan oleh Dan Yang Berem jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan yang telah digelarkan oleh adiknya, Dan Yang Keli. Kepandaian Dan Yang Berem tidak dapat kubuat main-main. Pimpinan pengemis tongkat merah pun belum tentu dapat mengalahkannya dengan mudah. Aku akan menghadapinya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan mencari tempat yang sepi untuk mempelajari aji Banyu Agung. Cepat atau lambat, aku pasti akan segera berhadapan dengan Resi Amista. Awas kau dan yang belum. Berhati-hatilah. Ayolah, Kakang dan yang belum. Kita hadapi bersama dua anak muda itu dengan ilmu pamungkas kita. Dan yang bersaudara pantang mendapat malu. Tunggu. Tunggu, Adi dan yang keling. Tunggu dulu. Ada yang ingin aku tanyakan dengan anak muda itu. Anak muda, apakah aku baru saja kau buat tidak berdaya dengan aji kincir metu dari Gua Larang? Benar, Tuan Danyang. Ini adalah aji kincir metu. Nah, sekarang bagaimanakah? Apakah Tuan Danyang mau menjawab pertanyaan saya tadi? Siapakah penguasa yang Tuan akan temui di sana? Ayolah, Kakang. Kita hancur leburkan anak muda yang sombong itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Adik Danyang Keling. Sepertinya kita telah salah menumbuk orang. Jika aku tidak salah, ajian yang membuatku terjungkal tadi adalah kincir metu. Bagaimana, anak muda? Apakah tidak salah dugaanku itu? Benar, Tuan Danyang Berem. Aku mempergunakan aji kincir metu untuk menghadapi seranganmu yang sangat dahsyat tadi. Jika begitu, aku telah salah menumbuk orang. Apakah hubunganmu dengan Resi Wanayasa, anak muda? Tidak mungkin, Kakang Danyang Berem. Kepandaian Kakang tidak berada di sebelah bawah kepandaian Resi Wanayasa. Bagaimana mungkin ajian tadi adalah kincir metu? Resi Wanayasa sendiri tidak akan mampu mengalahkan Kakang. Aku mempelajari ajian kincir metu tingkatan terakhir ini dari kakek Mamangkuraya. Apakah tuan-tuan mengenal mereka? Kakekku dan juga Eyang Resi Wanayasa, guruku. Anak muda, Resi Wanayasa adalah sahabatku pada saat mudanya. Tetapi lebih dari 30 tahun yang lalu, aku menghilang jauh di balik dataran tinggi Parahyangan untuk mempelajari satu jenis ilmu pamungkas. Dan tidak nyana, aku malah bertemu dengan muridnya sekarang. Apakah kedatangan kalian kemari adalah untuk membantu Karang Sedana mengatasi kemelut yang sedang terjadi di sini? Iya. Apakah kalian tidak berdusta dengan cerita kalian tadi? Bahwa kalian adalah pembantu dari saudagar. Tidak, Paman Danyang Berem. Paman Danyang Keling. Kami berdusta. Kami memakai pakaian ini adalah karena terpaksa dan tidak memiliki pakaian lainnya saat ini. Lalu bagaimanakah dengan pertanyaan kami tadi, Paman? Siapa penguasa Karang Sedana yang mengundang? Di desa kecil tempatku mengasingkan diri, sesekali juga pernah terdengar tentang sebuah kerajaan Karang Sedana yang diperintah oleh seorang raja yang adil, yaitu Prabu Aji Konda, yang kemudian diteruskan oleh putranya. Nah, muridku Legawa mengabdi pada beliau. Dan 5 hari yang lalu, seorang utusan dari muridku itu memaksa aku untuk datang kemari membantu mereka untuk mengatasi kemelut di sini. Raden Purbaya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak memberikan komentar apapun atas semua cerita dan yang berem. Ia hanya menoleh dan menatap dalam-dalam pada Cempaka. Setelah beberapa saat menarik nafas dalam-dalam, Cempaka pun mendekati Danyang Berem dan Danyang Keling. Paman Danyang Berem dan Danyang Keling. Sesungguhnya lah pemuda yang kini berada di hadapan Paman adalah penguasa Karang Sedana yang sesungguhnya, Prabu Purbaya. Kau, Prabu Purbaya? Tapi, mengapa bisa begini? Aku telah meninggalkan tanah Pasundan lebih dari satu purnama, dan aku pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi dari suara-suara di sekitar kota raja yang saya dapatkan, Resi Amista telah mengambil alih istana Karangsedana. Dan agaknya murid paman saat ini mengabdi padanya. Karena beberapa waktu yang lalu, semasa saya menjabat di dalam istana itu, kami belum mengenal nama itu. Lalu sekarang, apakah yang akan paman berdua lakukan? Datang ke istana itu dan menyeret legawa muridku. Dan memberikan hukuman karena telah mengabdi kepada pemberontak hina dan nista, tuanku. Tunggu dulu, paman. Tunggu dulu. Sebaiknya paman jangan terburu nafsu dalam bertindak. Resi Amista tidak dapat kita hadapi secara sembarangan. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Sebaiknya paman menunggu esok hari. Kita bicarakan masalah ini dengan para pendekar lainnya. Iya. Aku harus percaya dengan semua kata-katamu. Jika kalian berdua sudah mengakui kehebatan mereka, aku pun harus mau mengerti. Terima kasih, paman. Jika begitu, kami tunggu paman berdua besok di kuil Siwa Agung sebelah barat Kota Raja. Paman dapat menemukan kuil itu dengan mudah. Semua penduduk Kota Raja mengetahuinya. Baiklah, kita akan bertemu lagi besok di sana, tuanku. Marilah, adik dan yang keling. Permisi, hamba permisi tuanku Purbaya. Selamat tinggal. Lalu sekarang, apa yang sebaiknya kita lakukan lagi? Tempat ini rupanya bukanlah tempat yang tepat bagi kita untuk mempelajari dan memecahkan rahasia dari Aji Banyu Agung itu, adik Purbaya. Sebaiknya kita mencari tempat yang sunyi, adik Purbaya. Ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ayo, kita ke hutan perbatasan Karangsedana dengan Galuh. Raden Purbaya melesat menuju arah utara. Cempaka mengikutinya dari belakang. Dan beberapa saat kemudian, cukup kak. Semakin aku paksakan, rasanya kok menjadi semakin buntu. Apakah arti dari 7 ada pada 3? Itu semacam penggabungan gerak atau jurus itu. Ya, jurus 7 dan jurus 3. Begitu bukan? Penggabungan jurus 7 dengan jurus 3. Lalu 6 ada pada 2. Merupakan penggabungan jurus 6 dan jurus 2. Begitu maksudmu? Iya. Dan jurus 5 digaungkan dengan jurus 1. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan dengan jurus 4? Agaknya bukan begitu maksudnya, Kak. Ataukah mungkin Banyu Agung ini mempunyai hubungan dengan aji-aji sebelumnya? Dengan aji penolak bala. Mari, coba kita hubungkan dengan Banyu Agung. Aku akan memainkan aji penolak bala. Engkau boleh menyerangku dengan seluruh kepandaianmu. Dan perhatikan juga segala gerakan yang aku lakukan. Apakah mungkin ada hubungannya dengan aji Banyu Agung? Baiklah, bersiaplah. Raden Purbaya segera saja menerjang Cempaka dengan pukulan-pukulan cepatnya. Cempaka hanya memerlukan waktu sekejap saja untuk menerapkan aji penolak bala, memasrahkan dirinya pada Hyang Maha Agung. Seketika itu juga, tubuhnya bagaikan sehelai kapas bergerak ke sana kemari, menghindari setiap serangan Raden Purbaya yang datang menerpanya. Gerakan kakinya bagaikan ada yang mengatur bergerak ke sana ke sini. Bagaimana adik Purbaya? Apakah ada sesuatu yang dapat menolongmu memecahkan rahasia Aji Banyu Agung? Tidak ada yang dapat aku temukan. Aku tidak dapat berpikir banyak, Kak. Semua perhatianku setiba di tanah Pasundan ini sudah tertuju pada Keraton Karangsedana. Rasanya tidak ada salahnya jika sekarang saja kita satroni Karangsedana. Iya, walaupun kita belum berhasil menguasai Aji Banyu Agung, kita masih akan dapat menjaga diri kita dengan Aji Penolak Bala dan Aji Harimunan. Sebaiknya kita cari ganti pakaian. Dan kemudian kita akan coba menyatroni istana Karangsedana. Sementara itu di istana Karang Sedana. Untuk apa kau katakan? Hah? Untuk apa? Iya. Saya benar-benar tidak mengerti tujuan Tuan Amis menangkapi para pengemis tongkat merah itu. Untuk apa lagi? Ya tentu saja untuk kugantung. Untuk kugantung di alun-alun Karang Sedana. Aku akan memanggil parang pungkur ketuanya yang usil. Syukur jika ia datang juga bersama teman-teman yang lainnya. Begitukah? Tetapi kenapa tiba-tiba Tuan bersikap seperti itu? Orang-orang yang kusebar hingga saat ini belum dapat mencium di mana parang pungkur berada. Dan juga apa yang saat ini telah dilakukannya. Aku khawatir saat ini secara sembunyi-sembunyi ia tengah melakukan sebuah persiapan yang serius. Sebuah persiapan yang matang untuk mengganggu ketentramanku. Karena itu, aku memilih justru lebih dahulu mengganggunya dan memaksanya keluar. Kita akan menggantung 16 pengemis tongkat merah besok siang di alun-alun. Ampun, Tuan Resi. Di luar ada dua orang tamu yang ingin bertemu dengan Tuan Legawa. Oh, itu pasti guruku, Tuan Resi. Mereka telah datang. Bagus. Bagus sekali. Kebetulan, aku ingin sekali bertemu dengannya. Suruh mereka masuk. Baik, Tuanku. Akan segera hamba sampaikan pada mereka. Kedua orang itu datang pada saat yang tepat dan mudah-mudahan saja mereka berdua tidaklah mengecewakan diriku. Itu dua orang gurumu datang. Mereka datang pada saat yang tepat. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengecewakan aku. Guru, engkau datang pada saat yang tepat. Ini adalah Tuan Amista, penguasa Karang Sedana. Ini penguasa Karang Sedana? Mengapa aku tidak melihat ada mahkota di kepalanya? Jangan berolok-olok, Legawa. Katakan saja, siapa sesungguhnya laki-laki ini? Dia memang benar penguasa Karang Sedana, Guru. Bahkan penguasa 5 negara di sekitar Pasundan ini. Dan untuk masing-masing kerajaan, kekuasaannya diserahkan pada orang lain untuk mewakilinya. Aku melihat dari sikap Tuan berdua adalah hendak mencari perkara. Dengarlah, aku mengundang Tuan baik-baik. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Tuan akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih bernilai dari pekerjaan yang nanti kalian lakukan. Baiklah. Lalu apakah yang harus kami lakukan? Seperti yang dikatakan dalam surat undangan, bahwa untuk mengamankan daerah ini dari ancaman para pengacau. Aneh. Tetapi kami tidak melihat adanya kekacauan di sekitar kota raja. Hanya keributan kecil. Dan itu pun asalnya dari prajurit Karang Sedana sendiri. Pengejaran terhadap para pengemis tongkat merah. Benar. Itulah salah satu tugas yang akan kita hadapi besok ataupun lusa. Aku akan menggantung mereka, para pengacau di dalam wilayah Karang Sedana. Pengemis-pengemis itu perusuh di kawasan ini? Iya. Kita akan menggantung dan menunggu datangnya pimpinan mereka untuk kemudian menangkapnya. Lalu apakah sekarang aku tidak perlu menghadap pada penguasa Karang Sedana ini, Prabu Purbaya? Prabu Purbaya? Oh, guru mengenal nama itu? Dari manakah guru mendapat tahu penguasa Karang Sedana ini bernama Prabu Purbaya? Prabu Purbaya sudah lama sekali menyerahkan kekuasaannya pada Raga Parumpang. Dan ia kini telah lenyap entah kemana. Janganlah sebut namanya lagi di sini. Baiklah. Aku tidak akan menyebut namanya lagi di sini. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, Tuan Amista. Kedatanganku kemari adalah untuk menyeret pulang muridku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa guru tiba-tiba saja bersikap seperti ini? Pulang! Hanya itu yang kami minta darimu, Legawa. Kembali ke pertapaan. Tidak! Aku tidak akan kembali ke pertapaan. Aku tidak akan kembali ke tempat sunyi seperti itu. Di sini adalah duniaku. Di sini adalah tempatku. Guru tidak bisa memerintah aku seperti itu. Apakah kau ingin aku membuat malu dirimu di sini? Cukup! Semula kami menganggap kalian adalah tamu kami. Tetapi semakin lama, sikap kalian semakin menjemukan. Karena itu, saat ini sekalipun kalian pamit ingin kembali, aku sudah tidak lagi mengizinkan. Berlututlah. Berlutut. Dan mohonlah maaf padaku. Ayo berlutut. Gila. Kekuatan apa ini? Lututku. Lututku gemetar. Rasanya aku tidak tahan lagi untuk tetap berdiri. Aku harus menguasai kekuatan hitam ini. Danyang Berem mengeluarkan suara yang amat keras, berusaha menguak lepas dari kekuatan hitam Resi Amista yang mencekamnya. Dan sesaat setelah ia berhasil lepas, pukulan lingkaran angin maut mendenging menerpa Resi Amista yang masih memusatkan pikirannya pada kekuatan hitamnya. Guru, jangan! Rupanya hanya sekian saja kehebatannya. Keributan di serambi istana membuat para pengawal dalam dan para prajurit penjaga yang berada di sekitar tempat itu berdatangan dan mengepung tempat tersebut. Tunggu! Jangan ada yang bertindak pada mereka. Mereka adalah bagianku. Kalian tunggu dan diam saja di situ. Kalian boleh saksikan apa yang akan kuperbuat dengan mereka. Jangan salah mengira. Aku masih cukup kuat untuk membuat kalian berdua merangkak. Bagus. Kau memang hebat, Tuan Amista. Dapat menahan pukulan lingkaran angin mautku yang mempergunakan 7 bagian tenagaku. Sekalipun seluruh tenagamu, seluruh tenaga kalian tidak akan ada artinya bagi aku, Resi Amista. Haji, apakah ini Kakang Danyang Berem? Sepertinya masih merupakan Haji Hitam. Entahlah. Aku tidak dapat membedakan mana bentuk asli dan juga bentuk semu di antara 5 bentuk itu. Awas, bentuk itu sudah siap untuk menyerang. Banyak kelima bentuk ini mempunyai harga dan kekuatan yang tidak berbeda. Agaknya benar kata anak muda itu. Iblis ini sangat sukar kita tunduk. Mari kita musnahkan dengan Aji Pamungkas dari lingkaran angin maut. Tidak! Danyang bersaudara itu mulai mempersiapkan aji pamungkas mereka karena di arena Serambi Kiri Istana Karangsedana menjadi semakin tegang, tetapi belum kekuatan dari Danyang bersaudara yang mulai terungkap itu dibenturkan. Setan apa lagi? Legawah, bereskan pengacau itu. Biarkan aku menyelesaikan dua gurumu ini. Baik, Tuan Amita. Mau kemana kau setan pengganggu? Biarlah aku akan memberikan ajaran pada pengacau yang baru tiba ini. Salah! Ajak para perwira dan kawan-kawanmu itu untuk meringkus burumu. Aku akan meringkus bayangan setan ini. Baru saja para tokoh dalam keraton Karangsedana menerjang Danyang bersaudara, tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam lain yang kembali menerjang ke tengah arena pertempuran itu. Paman berdua, tinggalkanlah tempat ini segera. Tenaga paman masih kami perlukan. Legawa murid kami itu. Tinggalkan. Murid paman dapat diselesaikan pada saat-saat yang lain. Kami harap paman tidak mengganggu rencana yang kami susun. Baiklah. Marilah adik dan yang keling. Kita tinggalkan tempat ini. Awas kau Legawa. Aku masih akan datang untuk mengambilmu dari tempat ini. Dan memberikan hukuman padamu yang sepantasnya. Biarkan dia lolos. Kau tidak usah mengurus mereka. Uruslah diriku ini. Siapakah manusia bertopeng ini? Aku bagaikan kandas. Kami tidak ada waktu untuk melayani kalian semua di sini. Jangan harap kau bisa lolos dari tempat ini dengan begitu saja. Resi Amista mengejar bayangan hitam yang membuatnya penasaran itu, melompat naik ke atas atap bangunan istana. Tetapi setibanya di atas, ia tidak menemukan buruannya. Di mana pengacau itu? Mengapa tiba-tiba saja dia menghilang? Tidak mungkin. Pastilah dia masih bersembunyi di sekitar atap ini. Resi Amista kemudian melesat turun dan kemudian naik lagi. Berkali-kali ia berputar ke setiap bagian dan sudut istana itu untuk mencari buruannya, akan tetapi... Iblis! Apakah aku menghadapi iblis di siang hari seperti ini? Aku akan melihat seorang lagi kawannya. Itu dia. Seorang lagi pengacau itu masih berada di istana ini. Aku akan mengepungnya ramai-ramai. Mustahil jika ia dapat melepaskan diri lagi. Adik Purbaya telah meninggalkan istana ini. Aku akan segera pergi ke tempat yang telah kami tentukan. Kau tidak akan dapat lolos penanya. Sekarang jika ia mencoba lari. Ayo, buat tinggalan. Siapkan anak banyak kalian. Serang jika dia akan mencoba lari. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dengan Aji Harimunan dari hadapan mereka. Iblis! Pengacau itu rupanya bukanlah manusia. Dia telah menghilang dari hadapan kita. Iblis! Legawa, kau ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bubarkan segera para prajurit itu, Kijantuk. Baik, tuanku. Siapakah kira-kira dua bayangan hitam tadi, Jantuk? Apakah ada hubungannya dengan dua orang gurumu? Saya tidak tahu, Tuan Resi. Sepanjang pengetahuan saya, guru Danyang bersaudara tidak mempunyai hubungan dengan dua orang seperti tadi. Guru saya terlalu tinggi hati dan selalu menganggap diri mereka adalah yang terhebat. Dan selama saya menemani dua orang guru saya, mereka tidak pernah bercerita tentang dua orang sahabatnya yang mempunyai kepandaian seperti itu. Hah? Gila. Kedatangannya ke istanaku hari ini, apakah ada hubungannya denganku untuk selanjutnya? Apakah mungkin ia akan menjadi duri bagi kekuasaanku? Apapun yang akan terjadi, rencana kita tetap akan berjalan. Kita akan menggantung 16 orang pengemis besok di alun-alun. Apakah tidak mungkin dua sosok tadi adalah iblis dalam arti yang sesungguhnya? Bagaimana bisa tuanku? Dia menghilang benar-benar di hadapan kita. Dan lagi, seujung rambutnya pun kami tidak berhasil menyentuh tubuhnya dalam pertempuran tadi. Iya. Aku kira dia adalah iblis dalam artian yang sesungguhnya. Kau pergilah keluar, Lekawa. Aku akan beristirahat. Baiklah, tuanku. Hamba permisi. Siapakah sesungguhnya dua orang tadi? Apakah mereka itu benar-benar manusia? Tetapi bagaimana mungkin ia dapat menghilang dari hadapanku dan sekian banyak orang? Apakah itu sejenis ilmu atau aji halimunan? Setan benar. Aku tidak gentar sekalipun benar dua orang tadi berdiri di pihak lawanku. Aku tidak gentar. Resi Amista tidak akan mungkin dapat dikalahkannya. Dengan aji rawa rontek, tidak akan satu kekuatan pun yang akan dapat mengalahkan aku. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat membunuh aku. Besok hukuman itu akan tetap aku laksanakan di alun-alun. Buka pintunya. Ini aku datang, Bu. Iya, sebentar, Pak. Jangan keras-keras ketuknya. Lama sekali engkau membukanya, Bu. Aku kan berada di dapur, Pak. Aku mendengar engkau mengetuk pintu. Tetapi aku masih harus mengangkat sayur yang sudah mendidih dan mulai tumpah ke perapian kita. Apalagi itu yang kau bawa? Aku ke rumah si Pandu. Pandu siapa, Pak? Untuk apa engkau ke sana? Kamu ini bagaimana, Bu? Pandu siapa? Dan lagi melihat ayam ini. Masakan engkau masih juga bertanya Pandu siapa, Bu? Ya, Pandu itu pedagang ayam. Aku ke rumahnya membeli dua ayam untuk tambahan masakan kita malam ini, Bu. Kau ingin aku memasaknya sekarang? Bukankah kita sudah menyiapkan ikan bakar, sayur santan, dan juga lalapan rebus? Tetapi tidak ada salahnya jika kita menambah dengan ayam goreng atau ayam bakar. Dua anak muda itu sudah terlalu banyak memberikan uang pada kita, Bu. Dan segala yang kita sediakan ini, serta dua potong pakaian yang kita belikan, masih belum ada artinya dengan uang yang diberikan pada kita. Dua keping uang emas, Bu. Serta beberapa keping uang perak. Ini lihat, Bu. Dua keping uang perak ini pun tidak akan habis. Kita pergunakan untuk makan besar selama beberapa hari bersama dua tetangga kita. Apalagi ini, Bu. Ini, uang emas ini, Bu. Sudahlah, cepat masak saja ayam ini. Dan biarlah aku akan memotong ayam ini dan membersihkan bulunya. Oh iya, di mana dia sekarang, Bu? Sudah kembali? Sudah sejak tadi, sejak kau keluar dari rumah ini. Ada apa, Pak? Bu, saya mendengar Bapak dan Ibu sibuk sekali. Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Kami hanya beristirahat semalaman saja di rumah Bapak dan Ibu. Ini nak, Bapak baru saja membeli dua ekor ayam untuk menambah lauk malam ini. Aduh, kenapa jadi seperti itu? Sudahlah, Bu, tidak usah ayam itu dipotong. Biarkan saja. Kami dapat makan seadanya, walaupun itu hanya sekedar nasi putih saja. Bahkan, singkong ataupun ubi dapat kami jadikan pengisi perut kami. Nah, apa itu, Pak? Bukankah aku sudah katakan, makanan yang kami sediakan sudah lebih dari cukup. Kami mengambil 6 ekor ikan emas yang cukup besar. Sayur santan kami buat untuk makan malam ini. Bahkan lalap dan telur rebus juga sudah tersedia. Aduh, itu juga sudah banyak sekali. Apakah sudah siap makanan itu? Sudah, Nona. Dan sebentar lagi akan kami siapkan di balai-balai itu. Apakah teman Nona sedang tidur? Oh, tidak, Bu. Dia sedang bersemedi. Jika begitu, saya akan membangunkannya. Perut ini sudah lapar sekali. Baiklah, jika begitu, Ibu siapkan segera, ya. Tadi apa kata Nona itu? Sedang apa anak muda temannya itu? Semedi? Iya, semedi. Apa itu semedi itu, Bu? Semedi? Semedi itu adalah semacam olah kejiwaan pada yang agung. Suatu sikap dari kalangan satria dan Brahma. Oh, jika begitu, tentu anak muda itu pastilah seorang pendekar, ya, Bu, ya? Iya. Oh, tidak. Nah, lalu apa maksudnya tadi sore minta kita mencarikan pakaian hitam? Untuk apa pakaian itu, Bu, ya? Sudahlah. Jangan mengajak aku bicara saja. Bukannya membantu, malah mengganggu. Uang kamu terima, tapi curiga jalan terus. Dasar kakek-kakek tidak tahu diri. Itu, apa lagi? Kenapa ayam itu kau bawa ke dapur sini? Cepat ikat di belakang saja. Nah, lihat itu, dia membuang kotoran di sini. Bawa cepat ke sana, Kek. Baik, Bu, baik. Sudah siap semuanya. Sekarang aku akan mengetuk pintu kamar mereka. Siapa lagi itu? Kok gila amat mengetuk pintunya? Si kakek gila apa ini? Tunggu. Engkau kah itu, Pak? Lala, kok aku yang diserahkan? Aku ada di belakang. Habis, siapa tamu gila ini? Biar aku saja yang melihatnya. Kebetulan si Pati ini ada di pinggangku. Pak, mau apa kau pakai cabut golok segala? Aku ingin menumpang tidur. Geblek, gendang. Benar-benar tamu tidak tahu diuntung. Pak, masukkan golokmu itu. Mau apa engkau? Di tengah-tengah kecemasan melanda diri kakek dan nenek tua itu, Raden Purbaya yang tengah beristirahat di dalam kamar bersama Cempaka, keluar menjenguk ribut-ribut yang terjadi di ruang tengah pondok tempatnya menginap. Ada apakah, Pak? Ini. Itu, dengan Tuan, ada tamu gila yang tidak kami undang. Bukakan pintu. Aku ini bermalam. Apakah di rumah ini tidak ada penghuninya? Bukakanlah pintu itu, Pak. Tapi, sarungkan dulu golok itu. Baik. Kenapa lama sekali membukanya? Aku, Barung, ingin menumpang tidur malam ini. Di luar nyamuk-nyamuk kebun menggangguku. Apa itu? Rupanya kalian tengah bersiap-siap untuk makan malam. Kebetulan sekali aku juga merasa lapar. Tunggu! Jangan sentuh dahulu makanan itu. Kenapa? Apakah aku tidak boleh mendapatkan bagian makanan ini? Tuan, siapakah Tuan ini sebenarnya? Seorang tamu? Jika Tuan memang seorang tamu, bersikaplah sebagaimana seorang tamu yang baik. Jika Tuan ingin memohon tumpangan menginap ataupun makan, katakanlah itu secara baik-baik. Saya kira Tuan bukanlah seorang perampok gila yang nyasar ke pondok ini. Ya. Aku bukanlah seorang perampok gila yang nyasar kemari. Tapi, sikapmu hebat sekali, Nona Cantik. Bagaimana aku harus menyebutnya? Engkau ini Nona ataukah Nyonya? Mungkin engkau bersama dengan anak muda itu adalah pasangan suami istri. Jika begitu, kau juga harus menjaga sikapmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika kau salah bertindak dan bertemu dengan perampok gila? Sikapmu itu akan menjadi bumerang. Bukankah sayang sekali? Padahal kalian baru saja menikah. Sudahlah. Jangan panjang-panjang mengoceh. Sekarang kau boleh bicara langsung saja dengan pemilik pondok ini. Dan katakan maksudmu secara baik-baik. Apakah mereka akan mengizinkan? Jika saja engkau ini adalah seorang anggota dari keluarga ini. Keluarga pondok ini. Aku tidak akan tersinggung, Nona. Tetapi engkau yang juga seorang tamu bisa bersikap seperti ini. Benar-benar aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana, Bu? Pak, apakah kalian bisa menerima laki-laki ini untuk menginap dan makan di sini? Itu semuanya adalah terserah Nona. Semua ini kami sediakan untuk kalian berdua. Dan uangnya pun Nona yang memberi. Baiklah, jika begitu, saya yang memutuskan saja. Silakan duduk, Tuan. Dan mari kita makan bersama-sama. Ini baru sikap yang bijaksana. Baiklah. Mengingat sikap dari suamimu ini, aku menyudahi saja semua ganjalan hatiku. Ayolah, Kak. Naiklah kau ke tengah balai-balai itu. Mari, Pak. Bu. Balai-balai ini cukup besar. Kita makan bersama-sama. Biarlah kami. Kami sudah makan tadi. Kalian makan sajalah. Kami berdua akan menunggu di belakang. Silakan, Tuan. Perut sudah terisi penuh. Sebentar lagi mataku ini pasti akan terpejam. Aku akan bermalam di sini. Hei, kakak, nenek, marilah sebentar. Ada apa, Tuan? Dengar, aku akan menginap malam ini di rumahmu. Nah, ini, aku berikan padamu uang. Terimalah. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar kamar di sebuah penginapan. Tapi kami tidak lagi mempunyai kamar. Rumah ini hanya mempunyai sebuah kamar yang besar dan sebuah lagi kamar yang kecil, Tuhan. Nah, berikanlah padaku kamar yang besar itu untuk semalam. Oh, tidak bisa, Tuhan. Kamar itu sudah ditempati oleh dua tamu kami yang pertama. Jika Tuhan ingin menginap, mungkin mereka tidak keberatan hanya di balai-balai ini. Di balai-balai ini? Aku Kit Baru. Kau suruh tidur di balai-balai ini? Benar-benar keterlaluan. Seharusnya kalian penduduk Karang Sedana berterima kasih padaku ini yang baru datang untuk... Hei! Buka! Buka pintu ini! Kami prajurit Karang Sedana hendak melakukan pemeriksaan. Loh, Pak. Kalian semua masuk saja ke dalam kamar. Biar aku yang akan menyelesaikan mereka. Aku telah membunuh salah seorang dari kawan mereka. Masuklah. Cempaka segera saja menggamit Raden Purbaya untuk masuk ke dalam kamar. Demikian juga dengan kakek dan nenek pemilik pondok itu masuk ke dalam kamarnya dengan tubuh yang gemetaran. Sedangkan Ki Barung, laki-laki kasar dengan tubuh yang tinggi besar, menuju pintu yang semakin keras diketuk para prajurit Karang Sedana. Tunggu! Selamat bertemu lagi. Akhirnya dapat juga kami temukan jejakmu, pengacau. Hari ini jangan harap kau dapat lolos dari kepungan kami. Ini dia pengacau itu, Tuan Legawa. Sungguh berani. Karang Sedana yang kali ini bukanlah yang dahulu. Kau tidak dapat berbuat dan bertingkah sekehendak hatimu. Kepung tempat ini kisalaka. Aku tidak ingin laki-laki ini mempergunakan kegelapan malam untuk lari menyelamatkan diri. Oi, menyebar! Ayo! Kepung tempat ini dapat aman! Ayo! Kacau dan kumpulin tempat kita tidak boleh tolong! Dan tidak boleh kita lakukan! Mundurlah sedikit. Mundurlah. Jangan sampai perkelahian kita ini merusak pondok kakek dan nenek tua. Ya, di sana. Kau tidak mengenakan pakaian prajurit. Agaknya kau adalah salah satu tokoh handalan Karang Sedana. Antek dari Resi Asing itu. Manusia liar. Pengacau. Mampuslah kau. Agaknya lawanku ini bukan orang sembarangan. Ki Legawa terus menyerang Ki Barung dengan serangan kilat yang tidak putus-putusnya. Hal mana membuat Ki Barung menjadi kerepotan. Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menginap di rumah kakek dan nenek tua yang baik hati kembali menyelamatkan Ki Barung. Seorang pendekar undangan dari Ki Parang Pungkur dari kejaran para tokoh Karang Sedana di bawah pimpinan Ki Legawa. Juga diceritakan pada malam harinya, Raden Purbaya dan Cempaka bermimpi melepaskan belenggu bunga yang mengikat dan memisahkan Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Raden Purbaya dan Cempaka yang tiba di gerbang kota raja mendengar secara tidak sengaja laporan dari seorang prajurit Karang Sedana yang menyebut-nyebut kuil Siwa Agung. Untuk itu, keduanya segera mengikuti Ki Legawa yang melarikan kudanya. kita dapat membuat para peronda curiga dengan berlari-lari seperti ini. Sebaiknya kita ikuti dengan Aji Halimunan. Kita cari tempat untuk menerapkan aji itu. Di tempat ini akan dapat menimbulkan kegemparan jika ada yang melihat kita tiba-tiba saja lenyap dari pandangan mata. Mari ke sudut sana sebelum kuda-kuda itu semakin menjauh. Dengan ajian Halimunan, Raden Purbaya mengikuti rombongan Ki Legawa bersama-sama dengan Cempaka. Kalian semua tunggulah di sini. Biar aku yang masuk melapor pada Tuan Resi Amista. Hup. Ada apa engkau berteriak-teriak? Seorang pengawal hamba melihat hadirnya beberapa orang yang mencurigakan di sekitar kuil Siwa Agung sebelah barat kota raja. Hamba yakin di dalam kuil Siwa Agung saat ini telah berkumpul beberapa tokoh dari dunia kependekaran. Aku yakin ini semua adalah perbuatan si pengemis usil. Biarkan saja. Kalian tidak usah mengganggu mereka. Biarkan nanti pada saatnya mereka semua pasti akan berkumpul di alun-alun. Biarlah siasat mereka yang secara sembunyi-sembunyi datangnya akan kuhadapi juga dengan siasat sembunyi-sembunyi. Siasat sembunyi-sembunyi. Apakah maksud Tuan Resi? Aku telah menarik belasan tenaga dari berbagai tempat. Dan juga beberapa tokoh dari kerajaan-kerajaan tetangga yang berada di bawah kekuasaan kita telah kutarik kemari. Tetapi Tuan Resi, apakah para tokoh dan perwira-perwira dari kerajaan tetangga itu dapat dipercaya? Apa maksudmu, Legawa? Mereka pada dasarnya bukanlah pengikut tuanku. Mereka adalah kaum kesatria yang tunduk karena berhasil tuanku kalahkan. Hamba khawatir pada satu saat mereka akan menjadi duri dalam setiap gerakan kita. Jangan khawatir. Aku justru akan lebih dahulu mengumpan mereka menghadapi para pendekar yang akan kita hadapi. Marilah masuk. Kau akan kuperkenalkan dengan mereka, Legawa. Nah, itu mereka. Mereka baru saja tiba beberapa saat setelah engkau memimpin perondaan. Oh, bangkitlah kalian semua. Aku akan memperkenalkan pembantu utamaku di Istana Karang Sedana. Dia adalah Legawa. Legawa bersama dengan 5 orang tokoh lainnya di istana ini membantu para prajurit dan dalam menciptakan perdamaian. Senang sekali berkenalan dengan sesama rekan kelompok dari Tuan Resi. Nama saya adalah Rangkut. Saya membantu Tuan Resi di Istana Kencana Wungu. Mengingat waktu yang semakin sempit, sebaiknya biarlah aku saja yang memperkenalkan kalian. Lihatlah, itu mereka kebetulan sekali duduk berjajar. Mereka adalah pembantuku dari 5 negara bawahan Karang Sedana. Mereka adalah Ki Pangkut, Patingkali, Jagal Bandung, Kampil, Kalasoka. Mereka berlima datang dengan membawa beberapa pembantu. yaitu perwira-perwira yang gagah dari kerajaannya. Nah, sekarang dengarlah. Tugas kalian saat ini adalah menyamar seperti rakyat biasa, membaur di tengah keramaian di alun-alun. Iya. Kami mengerti, Tuan. Mengamati. Jika saja ada orang-orang dari Parang Pungkur atau tokoh lainnya yang akan membebaskan anggota Tongkat Merah itu. Iya. Tetapi, bilakah kami harus bertindak? Dan siapakah yang kelak memberikan tanda atau perintah? Kilegawa akan memberikan perintah jika ia pun merasa pasti sasaran sudah di hadapan kalian semua. Ingat, kau pun harus melepaskan segala yang dapat menimbulkan kecurigaan. Sembunyikan senjata kalian di balik baju kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Bagus. Jika begitu, bersiaplah dan segeralah berangkat. Tanpa setahu mereka, seluruh pembicaraan mereka di dalam pondokan kecil Resi Amista itu didengar oleh Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah menerapkan Aji Halimunan. Kita harus segera memberitahukan pada kakek Parang Pungkur akan adanya rencana busuk dari Resi Amista ini. Ya, kita akan memberitahukan segera. Tapi sebaiknya kita masuk dan melihat keadaan Paman Raka Parumpang. Apa yang telah terjadi dengannya? Iya. Asalkan tidak terlalu lama, Adik Purbaya. Aku mengerti. Mari. Dengan tanpa diketahui seorang pun, Raden Purbaya dan Cempaka menuju ke bagian utama Istana Karangsedana, di tempat mana Raka Parumpang bertempat tinggal. Lihat itu, Adik Purbaya. Paman Raka Parumpang sedang duduk di muka kamarnya. Ya, agaknya Paman tidak kurang suatu apapun. Hei, itu Ibunda Ratih Pudakwangi, Ibunda dari Adik Paramita. Mengapa ia berada di dalam kamar Paman Raka Parumpang? Apakah mereka telah menikah? Iya, aku kira pasti begitu. Sudahlah, kita harus segera ke Kuil Siwa Agung. Keadaan mereka tidaklah terlalu memprihatinkan. Resi Amista dengan kekuatannya telah menekan Paman Raka Parumpang. Kita pergi saja segera ke Kuil Siwa Agung. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan di Kuil Siwa Agung, belasan tokoh dari berbagai perguruan tengah berkumpul membicarakan masalah angkara murka dari Resi Amista. Dan di antara mereka terdapat Ki Parang Pungkur dan yang bersaudara Ki Barung serta belasan tokoh lainnya. Sayang sekali, pada saat ini Anting Bulan dan Raden Saka Palwaguna tidak hadir. Tetapi dalam suratnya yang aku terima ini, dia menyatakan akan segera datang kemari. Pada saat ini keadaan kandungannya yang mulai membesar kerap mengganggu keadaan dirinya. Sedangkan Raden Seta Keling dan Sariti tidak berhasil dihubungi oleh anggota-anggotaku. Kukir, ketidakhadiran beberapa undangan Tuan Pungkur itu tidak usah menjadikan kita resah. Kita 19 tokoh utama, masakan takut menghadapi Resi Amista dengan para antek-anteknya? Ya, benar. Engkau benar, Ki Barung. Kita tidak perlu takut pada mereka. Selama kita berpijak di atas kebenaran, tidak ada hal apapun yang menjadikan kita gentar. Tetapi Resi Amista, kepandaian itu sangatlah tinggi. Tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang akan dapat menghadapinya. Ya, benar kata-kata Tuan Pungkur. Aku sudah pernah merasakan sendiri Bagaimana hebatnya kepandaian Resi Asing itu. Tetapi jika kita menghadapinya bersama-sama, masa akan tidak dapat kita lumpuhkan. Ya. Jika saja itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin itu benar. Tetapi saat ini keadaannya... Ya, keadaannya sudah lain sekali. Resi Amista telah menguasai Aji Rawarontek. Rawarontek. Dengan Aji tersebut, Resi Amista seakan-akan berubah menjadi iblis neraka yang tidak dapat kita hancurkan, tidak dapat kita bunuh. Tetapi apakah tidak mungkin kita membunuhnya jika kita memenggal kepalanya dan kita kuburkan di tempat yang berbeda? Ya. Aku kira itu adalah satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan. Oh, siapa lagi itu yang datang? Apakah salah seorang dari yang kita tunggu? Ya, masuk. Ampun, Bapak Ketua. Tuanku Prabu Purbaya dan Tuan Putri Cempaka berada di luar. Prabu Purbaya. Prabu Purbaya. Oh, iya. Baiklah. Aku akan segera keluar menyambutnya. Ki Parang Pungkur segera bergegas keluar. Sementara itu seluruh tokoh undangan memandang ke arah pintu dengan wajah yang mulai dirambati oleh harapan. Tidak beberapa lama kemudian, dari balik pintu itu muncul Raden Purbaya bersama dengan Cempaka. Salam hormat kami pada Yang Mulia Tuan Purbaya. Terima kasih paman-paman sekalian. Terima kasih Kakek Pungkur. Aku tahu pertemuan kalian hari ini, hari yang baik ini, semata-mata adalah untuk menggulingkan kekuasaan Resi Amista dari Karangsedana. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Seluruh hadirin menunduk, mendengarkan Prabu Purbaya yang mulai angkat bicara. Sementara itu beberapa orang di antara mereka, yaitu Ki Barung dan Danyang Bersaudara, terpukau memandang dua orang muda di hadapannya yang sesungguhnya telah dikenalnya. Oh, ternyata dua muda-mudi yang kutemui di jalan desa kemarin adalah Gusti Prabu bersama dengan Tuan Putri Cempaka. Benar-benar aku ini pantas untuk mendapat hukuman mati. Oh, dia yang telah aku kasari tadi malam adalah junjunganku. Tetapi kenapa dia tidak menjadi marah? Kenapa justru dia menolongku? Benar-benar beliau adalah seorang raja yang bijaksana, seorang yang arif. Akan tetapi, untuk dapat mengatasi Resi Amista, kita harus benar-benar mencari cara dan jalan yang tepat untuk dapat mengalahkannya. Hamba mengerti akan kehebatan Resi Amista. Tetapi jika tuanku telah hadir kembali, tidak ada lagi yang menjadikan kami khawatir. Ah, benar. Kami semuanya menjadi sangat yakin bahwa Resi Amista akan dapat kita hancurkan. Ya, mereka semua benar, Tuanku Purbaya. Tuanku bisa membuktikannya nanti. Jika Resi Amista melihat kehadiran tuanku, mereka tentu akan berpikir banyak untuk tetap bercokol di istana itu. Tetapi yang hamba inginkan saat ini adalah musnahnya Resi Asing itu. Sudah cukup banyak penderitaan yang dibuatnya. Apakah tuanku sudah mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di Padepokan Gua Larang? Oh, tidak, Kek. Peristiwa apakah itu? Apa yang telah terjadi di sana, Kek? Sebaiknya nanti saja hamba ceritakan, Gusti. Hamba tidak sanggup untuk mengungkapkan hal itu saat ini. Maafkan hamba, tuanku. Oh, ada apakah sesungguhnya, Kek? Katakan saja, aku kira tuanku Purbaya akan sanggup mendengarkan berita itu. Ya, Kek. Katakanlah, apakah yang sebenarnya telah terjadi di padepokan Gua Larang? Saat itu, kami kira tuanku masih berada di padepokan. Ketika tiba-tiba saja terjadi kekacauan. Resi Amista datang memporak-porandakan padepokan itu. Besanku, yang juga sahabatku, Wanayasa, telah gugur. Eyang Wanayasa, yang tewas, Kek. Ya, ya. Untuk menutupi rasa malu, karena telah membuat para tamu undangannya mendapat susah, ia tidak lagi dapat mengendalikan emosinya. Ia lalu menerjang Resi Amista tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Dan akhirnya... Lalu, di manakah saat itu kakek Mamang Kuraya berada? Apakah kakek juga tidak berhasil menahan amukan Resi Amista? Ya, mungkin jika saat itu keadaannya tidak menjadi kumat, ia dapat menahan amukan Resi Amista. Lalu, apakah yang telah terjadi dengan kakek Mamang Kuraya? Apa yang telah terjadi dengan kakek? Apakah? Ya, kakekmu yang saat itu kumat kembali penyakitnya mendapat sebuah pukulan hebat dari resi asing itu. Dan ia pun tewas beberapa saat di pinggir arena. Kurang ajar! Raden Purbaya menjadi gemetar karena menahan perasaan marahnya, menghentakkan seluruh emosinya dengan menghentakkan kaki ke lantai. Seketika itu juga kuil Siwa Agung seakan-akan tak runtuh. Nah, saudara pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Raden Purbaya dapat mengatasi kemampuan Resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on doom.